Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua, serta salawat dan salam tak lupa kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh pengikut hingga hari kiamat kelak nanti. Mudah-mudahan pertemuan kita di Radio Republik Indonesia ini dan para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita terus meningkatkan keimanan kita demi pertemuan dan pertemuan selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan surat Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyah wa jannatin min a'nabin wal zaituna wal rumana mutashabiha wa ghayra mutashabih unduru ila thamarihi idha asmara wa yan'ih inna fi dhalikum la ayatin li qawmi yu'minun. Artinya, dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan, kata Allah, dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan, kata Allah, dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan lagi, kata Allah, dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun, buah zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohon-pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Kajian kita pada kesempatan ini yaitu Allah ingin hamba-hambanya untuk memperhatikan bagaimana proses dari Allah turunkan air langit, air hujan dari langit. Setelah itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu Allah keluarkan bibit. Setelah itu Allah berikan tumbuh-tumbuhan dari bibit itu penghijauan sehingga subur berbuah dan manusia dapat menikmati buahnya itu. Bahkan dalam masa berbuah proses dia itu kematangan, apa, menjadi matang, Allah juga disuruh kita untuk, menyuruh kita untuk memperhatikan. Karena Allah mengatakan dalam akhir ayat 99 ini, inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya semuanya itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi panggilan pertama ini adalah memang betul-betul panggilan bagi seluruh umat manusia. Tapi ketika ditutup ayat terakhir ini, ketika orang-orang beriman mengetahui hal itu semuanya, maka mereka akan bertambah keimanannya. Dan sungguh sangat menarik sekali di sini, Ustaz, bahasanya. Iya. Dalam firman Allah di sini, fa'akhrajna. Fa'akhrajna apa di sini? Kami tumbuhkan, kata Allah. Apa itu? Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Seluruhnya Allah tumbuhkan. Nah, makanya sebetulnya ini ada sebetulnya juga larangan. Larangan apa? Larangan kita memotong pohon atau menggergaji pohon sehingga merusak alam lingkungan. Kan begitu, Ustaz? Betul. Karena Allah menyuruh kita untuk menjadikan semuanya itu hijau dengan Allah turunkan air hujan. Teratur dia. Teratur dia. Dan air hujan ini juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Karena ada sebuah laboratorium yang mengadakan bagaimana mendapatkan air hujan seember yang kecil itu saja biayanya sudah besar sekali, bermiliar-miliar istilahnya begitu. Ini Allah hanya menurunkan bagaimana dalam alam ini terjadinya proses hujan itu di atas langit, dan tidak pernah kita itu mengeluarkan biaya sama sekali. Allah langsung mengatakan wa huwallazi, Allah lah yang menurunkan dari langit itu air hujan, begitu. Wa huwa di sini adalah untuk mengagungkan Allah, karena tak ada yang perlu diragukan lagi dalam hal ini. Jelas Allah lah yang berbuat itu semuanya. Maka disampaikanlah dengan penyampaian wa huwa, dan tidak langsung menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap orang mesti meyakini apa yang terjadi hujan itu adalah disebabkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengatur semua ini. Tidak ada orang yang tidak yakin begitu. Ya, mungkin ini saja sebagai prolog, karena sudah ada pakar-pakar kita di sini, Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz. Saya melihat seperti ini Ustaz. Ada satu hal yang sangat membuat saya terkesan di dalam keterangan ayat ini, bahwa ketika Allah menjelaskan tentang kekuasaannya terhadap tumbuh-tumbuhan, hujan yang turun, ya kan, tanam-tanaman, itu dari satu sisi ingin mengingatkan kita, kalau ingin selalu dekat dengan Allah atau ingin mendapatkan hidayah Allah dalam bentuk kekuasaan yang ada di alam semesta ini, khususnya lingkungan hidup, maka peliharalah lingkungan hidup itu. Itu satu, yang pertama. Artinya, ketika lingkungan hidup kita sudah tidak terjaga lagi, ketika hutan itu dibabat habis dan digantikan dengan gedung-gedung pencakar langit, ketika air sungai yang begitu yang merupakan sumber kehidupan itu kemudian tidak dijaga dan akhirnya akan menimbulkan penyakit sehingga tidak lagi ada keindahan, orang akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin jauh dari kesadaran untuk beragama dengan baik. Kenapa? Yang dia lihat adalah gedung pencakar langit. Kalau kita misalnya katakanlah pergi ke negara-negara yang sudah begitu maju berkembang, kita akan melihat gedung pencakar langit, yang kita kagumi apa? Manusianya. Ya kan? Ya. Tapi pada saat kita melihat pohon-pohon yang besar, rindang, ya kan? Kita melihat gunung-gunung yang begitu indah, kita akan teringat kepada pencipta gunung itu. Jadi alam semesta ini, khususnya lingkungan hidup di sekitar kita, itu akan membawa kita kepada kesadaran untuk beragama lebih baik, atau dalam artian untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, bahwa ayat ini juga menekankan sektor pertanian itu harus menjadi satu hal yang diutamakan. Nah, ternyata sekarang ini terbukti Indonesia dahulu pernah menjadi singa macan Asia. Ya, sekarang lagi tertidur macannya. Suasembada pangan. Ya. Suasembada pangan. Nah, baru-baru ini terjadi kenaikan harga beras di dunia. Akibatnya membuat orang semakin kelimpungan. Sudahlah BBM naik, harga beras juga naik, sehingga ini menyulitkan orang. Nah, satu hal yang bisa kita ambil dari pemahaman ayat ini adalah bahwa kalau kita selalu berusaha untuk mengembangkan sektor pertanian, maka insya Allah permasalahan pangan itu bukan menjadi permasalahan yang sulit bagi negara kita yang tercinta ini. Sekarang kita sudah kadong terjebak kepada kepada term-term modern, kemudian canggih, akhirnya tidak ada lagi pertanian yang digantikan dengan gedung-gedung yang besar, ya kan? Lingkungan hidup kita sudah digantikan air dan sebagainya, itu sudah tercemari dan sebagainya. Akhirnya kita sendiri yang merasakan kesusahannya. Ya, pendengar yang mulia, bila melihat kenyataan ayat ini, bahwa sekali lagi Allah ingin menekankan ada hubungan yang baik antara keberimanan seseorang dengan kedekatannya kepada alam, maka sangat perlu bagi manusia-manusia sekarang untuk mengadakan tadabbur alam, mengintrospeksi diri di beramai-ramai atau beberapa kelompok, pergi ke sebuah gunung atau ke lembah atau apa saja, mencoba untuk membaca ayat-ayat Allah ini dan mengkorelasikannya dengan alam yang ada di sekitarnya. Tapi syaratnya jangan di dalam gedung. Iya. Di alam terbuka. Di alam terbuka. Kenapa? Setelah itu akan dirasakan keberimanan yang bertambah. Ikna, dia yakin, tunduk atas apa yang diinginkan Allah dari penciptaannya. Jadi di sini sangat perlu kita melihat bahwa hubungan antara manusia dengan alam adalah hubungan yang sangat erat. Karena bila gunung atau ngarai lembah tidak lagi bersahabat kepada manusia, maka yang jadi korbannya manusia, bukan gunung. Gunung tetap aja seperti itu. Yang air bah itu datang sesuai dengan kondisinya. Ya, yang menjadi korban manusia. Iya. Jadi ini semuanya adalah merupakan bagian dari sirkulasi yang sangat terikat atau disebut dengan simbiosis mutualisme. Tidak ada satu komponen di alam ini yang terlepas dari yang lain. Nah, ini juga adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah. Maka illegal logging, perambahan hutan yang tidak bertanggung jawab, ini tentu bagian dari kekufuran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat Indonesia ini dianggap oleh PBB adalah satu bagian dari paru-paru dunia. Ya. Hampir bisa dikatakan ratusan ribu hektar hutan itu habis satu bulan. Dirambah, dibabat tanpa ada keinginan atau usaha untuk menaminya kembali, menghijaukan kembali atau tebang pilih. Iya. Semua dibabat habis. Nah, ini semuanya ini kita melihat bagaimana sulitnya persoalan-persoalan sekarang sehingga membuat manusia menjadi lebih sulit untuk hidup di dunianya sendiri. Ini yang dipikir Ustaz yang bisa komentar. Ya. Kembali kita kepada ayat ini Ustaz. Ini kan Allah suruh memperhatikan kita. Ketika Allah menurunkan hujan, ketika Allah menumbuhkan segala sesuatunya dari air hujan itu, artinya macam manapun keberhasilan seseorang, kan gitu Ustaz. Seseorang itu entah dari kalangan petani dan yang menanam-nanam itu adalah sebagai sebetulnya simbol saja, usaha ataupun ikhtiar dari dia. Adapun yang menumbuhkan itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga kejadian walaupun di depan mata nanti entah seminggu lagi itu akan panen, tapi kalau Allah tidak mengizinkan maka itu tidak akan terjadi. Iya. Disebabkan datangnya hama, penyakit dan lain sebagainya. Kan begitu Ustaz. Iya. Jadi inilah yang mestinya kita agungkan nama Allah di situ, ketika Allah sudah menurunkan hujannya itu adalah sebuah rahmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sambung ayat itu wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyah. Ini artinya pohon kurma itu menandakan dia subur kalau pelepahannya itu menjulai, terangkai-tangkainya itu ke bawah. Daniyah itu artinya rendah, artinya ke bawah, kan begitu. Bisa dicapai manusia? Bisa dicapai. Masya Allah. Begitu, kalau itu masih apa tengkol, tapi kalau sudah tua dia akan tinggi. Naik ke atas terus tinggi dia. Wajannan, jannan di sini artinya adalah kebun-kebun. Terdiri dari buah anggur. Buah anggur pun itu bermacam-macam kalau kita perhatikan Ustaz. Ada warnanya hijau, ada warnanya merah, ada hitam pekat, ada yang biasa saja coklat begitu. Ini kan menunjukkan kan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa terjadi seperti ini? Dari buah anggur itu banyak sekali warna-warnanya. Begitu juga zaitun. Zaitun itu ada juga dua. Ada yang hijau, ada yang merah, begitu. Jadi ini semuanya banyak kegunaannya, apalagi ar-ruman, buah delima Ustaz. Kalau kita lihat lagi panen di Arab sana, kita akan melihat bermacam-macam isinya di dalam itu. Artinya ada yang merah sekali, memang betul-betul kental warnanya merahnya, ada yang biasa saja dan ada yang memang semuanya itu enak dimakan begitu. Dan manis, dan ada yang sangat manis rasanya. Inilah Allah mengatakan mustabihan wa ghaira mutasyabih. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Ini Allah ingin menunjukkan adalah kekuasaan Allah. Ini adalah kekuasaanku, kata Allah. Maka kalau kau ingin lagi beriman kepadaku, lihat buahnya itu. Bagaimana Allah memproses dari muda bisa menjadi matang. Kalau kita sekarang, kalau buatan manusia kan di karbet, Ustaz. Iya. Kalau di karbet itu berapa biayanya, coba? Satu nggak enak lagi. Nggak enak, pasti nggak enak. Paksa. Iya, artinya Allah sudah memberikan hal itu semua, itu kan berdasar kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri hal tersebut. Bisa masak begitu tanpa harus dibantu dengan alat lainnya. Inna fi dzalikum, kata Allah. Sesungguhnya hal seperti itu adalah orang-orang yang akan memahami ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang juga panggilan keimanan ini, Ustaz. Betul. Betul. Kalau tidak beriman, maka mungkin tidak akan pernah dijawab, ah biasa-biasa saja itu. Tapi ketika kita mulai memikirkannya, buah-buahan itu dari bibit tumbuh segala macam, bisa menjadikan kita itu, bisa menjadikan kita itu bertambah keimanan kita dari proses terjadinya pembibitan sehingga pembuahan dan kita dapat menikmatinya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita mendapatkan ibrah atau pelajaran yang sangat penting dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan dan segala macam yang sudah dijadikan Allah di atas bumi ini. Kami mohon maaf dengan segala kekurangan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.